bekas semalam, kenanganku terpadam di belenggu gelora. Bila tiada bersama, apapun yang ku cari, tak mungkin ku miliki tanpa izin darinya. Mimpi sang empunya diri, tiada layu kasih padamu. Terus berharap mendung kasihmu di awal.